أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat Islam dan nikmat iman. Masalah hati, masalah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Karena keselamatan seorang hamba dalam hari kiamat itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89: Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta itu tidak bermanfaat, tidak pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di hari kiamat harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat itu apa, Pak? Yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hatinya. Semakin hatinya selamat, semakin pula selamatnya sempurna pada hari kiamat. Dan semakin tidak selamat, berarti semakin kurang selamat pula nanti pada hari kiamat. Akhul Islam a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan tentang masalah pembersihan hati ini. Dalam surat Asy-Syams ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali sumpah, yang tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu kecuali di dalam surat Asy-Syams. Allah ini berfirman: wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. 11. Untuk apa Allah bersumpah? Maka Allah menyebutkan tentang jawab sumpahnya. Allah mengatakan: qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah, untuk ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Al-Islam azakumullah. Betapa pentingnya kalau begitu pensucian hati itu ya Al-Islam. Bukankah diturunkannya kitab-kitab suci, diutusnya para nabi dan rasul, tiada lain adalah untuk pensucian hati? Bukankah disyariatkannya ibadah pun juga untuk mencucikan hati? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman: wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana, Pak? Di sini, di hati. Sebagaimana Rasulullah sabda: ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna, Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa takwa itu di sini, itu di hati. Ketahuilah bahwa takwa itu di hati. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Ternyata ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan semuanya, tiada lain adalah untuk membeningkan hati kita, ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ya akhi, ibadah yang tidak memperbaiki hati adalah ibadah yang dimasuki oleh sesuatu. Ibadah yang tidak menyebabkan hati kita semakin khusyuk dan tunduk, itu berarti ibadah yang memberikan pertanda bahwa ibadah tersebut tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak menghasilkan ketakwaan dari hatinya, dari ibadahnya tersebut, itu pertanda ibadahnya dimasuki sesuatu, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada perhatian kita kepada badan. Apabila kita sakit, banyak diantara kita pergi ke dokter. Kita sakit, segera mencari obat. Oh, sakitnya badan itu memang terasa, Pak. Tapi sakitnya hati tidak terasa. Hanya orang-orang yang Allah berikan kepadanya rahmat dan kasih sayangnya yang bisa merasakan kepedihan ataupun sakitnya hatinya tersebut. Akhun Islam, azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah, lihatlah ketika Allah mensifati orang-orang munafiqin dalam surat Al-Munafiqun, ya. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, badan-badan mereka, jasad-jasad mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Orang-orang munafik rupanya perhatian terhadap badannya luar biasa. Badannya bagus-bagus, ya, sterek-sterek. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim, jangan melulu yang kita pikirkan adalah badan. Tidak, yang terpenting hati. Kalau bapak punya badan yang hebat, sleterek dan yang lainnya, Pak, itu tidak akan menyelamatkan dari azab kubur. Kalau kita punya badan yang tinggi besar dan kuat, sama sekali tidak akan bisa menahan azab Allah sedikitpun juga. Makanya dahulu para sahabat lihat bagaimana perhatian mereka terhadap hati luar biasa. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma fudhila ashabu Rasulillah SAW bikathratis shaum wala bikathratis shalah, walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Na'am akhal Islam. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu muncullah seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Kemudian muncullah seorang lelaki Ansar dalam keadaan ia telah berwudu dan ia menenteng sendalnya tersebut. Keesokan harinya kembali Rasulullah SAW bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata yang muncul lelaki yang kemarin. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul yang kemarin lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, siapa orang ini? Aku ingin melihat bagaimana ibadahnya dia. Pergilah ia ke rumah orang tersebut dan berkata, wahai fulan, aku lagi sedang bermasalah dengan ayahku. Boleh saya menginap di rumahmu 3 hari? Silakan, kata dia. Maka kemudian orang Abdullah bin Amr pun menginaplah di rumah orang tersebut. Tujuannya ingin melihat bagaimana ibadah. Ya, ibadah orang ini. Ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr pun berkata, hai fulan, sebetulnya aku tinggal di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Aku ingin tahu bagaimana ibadahmu, hai fulan. Dan ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada dirimu. Orang ini berkata, ya, ibadahku seperti yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kemudian beliau berkata, kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Masya Allah. Rupanya, Pak, hatinya bening. Hatinya bersih dari dengki. Padahal siapa di antara kita yang tidak pernah dengki? Yang namanya dengki itu muncul akibat adanya persaingan, Pak. Ya tidak? Iya. Adanya persaingan bisnis menyebabkan saling dengki di antara mereka. Di kantor adanya persaingan untuk naik kedudukan, terjadi kedengkian. Bahkan terkadang sesama ustadz pun terjadi dengki. Ya, itu bisa terjadi. Tapi lihat sahabat ini mengatakan, aku tidak punya amal yang lebih, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Makanya kata para ulama, ya, amalan hati jauh lebih agung daripada amalan anggota badan. Dan ini kata Al-Imam Ibn Qayyim, di antara perkara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Kemudian apa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Imam Ibn Qayyim, lihat bagaimana Rasulullah SAW lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada berjihad. Padahal jihad itu, masya Allah, Pak, ya, sesuatu yang sangat berat sekali. Seorang yang berjihad mengangkat senjata, dia harus mencampakkan dirinya kepada kematian. Dia mencampakkan diri terkadang kepada kelaparan, penyiksaan dan yang lainnya. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama dari itu. Ini menunjukkan bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Ini menunjukkan, Pak, perhatian Islam terhadap hati itu memang luar biasa. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu lebih memperhatikan hati kita ini. Kenali penyakit-penyakit hati. Kenali ciri-ciri hati. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, ya, menyebutkan bahwa hati terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun hayy atau qalbun sahih, yaitu hati yang hidup atau hati yang sehat. Ya. Yang kedua, yang disebut dengan qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Yang ketiga, yaitu qalbun mariyud, yaitu hati yang sakit. Ya, hati yang apa? Ya, hati yang sakit. Siapa itu hati yang sehat, Pak? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Coba, Pak, kalau kita sedang sehat, penyakit yang masuk itu terasa Pak. Kalau bapak lagi sehat, tiba-tiba flu atau pilek, rasanya gimana Pak? Pusing kepala, badan gak enak, bahkan terkadang kita merasa panas dingin, kan gitu Pak. Kenapa? Karena kita tadinya sehat. Ketika ada sakit masuk ke badan kita, langsung terasa gak enak. Demikian pula, hati yang sehat itu bisa merasakan sakitnya maksiat. Orang yang hatinya sehat, ketika ada maksiat masuk ke dalam hatinya, menyebabkan, aduh, galau, ya, gelisah, tidak tenang. Berarti ini ada pertanda bahwa hatinya memang masih sehat. Hatinya masih bisa ya merasakan adanya penyakit hati di hatinya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, ketika menyebutkan tentang hati yang sehat, ya beliau mengatakan wa qalbun, ia adalah hati yang dipenuhi dengan apa? Mencinta kepada Allah. Hati yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Demikian pula ya, perbuatannya itu selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Allazi salima sahihuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat. Wastaqama ala amrillah waqtada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ia pun istiqomah di atas perintah-perintah Allah. Ia pun berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati yang sehat ia selalu mencintai ketaatan, Pak. Makanya hati yang sehat itu, Pak, ya, dia tidak suka kepada maksiat. Di saat ia melihat maksiat, ia mengingkari hatinya itu. Di saat ia melihat taat, ia senang kepadanya. Bahkan ia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada iman dan Islam. Hatinya dipenuhi dengan mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga akhirnya hati tersebut hati yang hidup. Bahkan Pak, hati semakin hidup, semakin sehat, semakin bening, ia diberikan oleh Allah firasat yang sangat kuat sekali. Hati semakin bening, semakin diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat dalam sekali. Makanya lihatlah para sahabat, orang yang paling bening hatinya. Makanya pemahaman mereka paling dalam. Lihatlah para ulama, mereka orang yang paling bening hatinya. Maka mereka orang yang sangat faqih dalam agama. Dengan kebeningan hati itulah ya akhul Islam, dibukakan pintu-pintu ilmu kepada dia. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Adapun hati yang mati, apa itu? Hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, Pak. Antum lihat orang mati, kalau orang mati kita tusuk-tusuk dengan dia enggak, tidak, dia sudah tidak merasakan sakit lagi, Pak. Iya. Yeah. Orang yang sudah mati, bapak guyur pakai air dingin, dia tidak merasakan dingin lagi, Pak. Orang yang mati, bapak pukul-pukul dengan tangan, ia sudah tidak merasakannya lagi, Pak. Demikian pula, hati yang mati pun sudah tak lagi merasakan sakitnya maksiat. Kadang orang yang hatinya mati itu, Pak, ya, bahkan ia merasa senang dengan maksiat. Orang yang hatinya mati itu bahkan terkadang merasa bangga dengan maksiat, Pak. Masya Allah. Sehingga ketika ia mau melaksanakan ketaatan, berat terasa. Ketika ia mau pergi ke masjid, terasa berat kakinya, Pak. Bahkan terkadang hati yang mati itu malah membenci orang yang berbuat ketaatan. Dia melihat orang yang pergi ke masjid, gak suka. Dia melihat orang yang berwanita yang berjilbab, gak suka. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh maksiat, telah hitam kelam. Bahkan hati yang mati itu melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Ini kata Salman Al-Farisi, ya, hati yang terbalik, bukan mati lagi, terbalik bahkan. Seharusnya kebenaran dilihat sebagai sebuah kebenaran, tapi karena hatinya sudah terbalik, ia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Subhanallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wallah, tidak ada musibah yang paling besar bagi seorang hamba, Pak, kecuali kematian hatinya. Karena kematian hati lebih parah daripada kematian badan. Orang yang badannya mati dah selesai, tapi orang yang hatinya mati, ia berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang hatinya mati, ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang hatinya mati bahkan ya berusaha untuk memahami agama dengan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sehingga kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya mati itu panglimanya apa? Hawa nafsu. Kendaranya apa? Kelalaian. Cinta bencinya bukan karena Allah, tapi kepentingan dirinya. Demikian pula ya, wala dan baroknya, pemberian loyalitasnya, semuanya bukan karena Allah, tapi karena kepentingannya. Subhanallah, akal Islam azakumullah. Ini hati yang mati. Ya, bahkan terkadang kita melihat orang-orang yang hatinya telah mati itu, Pak, subhanallah, ya, justru ia merasakan nikmat dengan berbuat maksiat dan maksiat. Bahkan ia merasa rindu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamat wal afiat. Adapun yang ketiga, hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fihi maddatan. Ada dua unsur padanya. Ada unsur iman dan unsur maksiat. Di hati yang sakit ada cinta kepada Allah, ada. Di hati yang sakit ia masih iman kepada Allah, ia mencintai Rasulullah. Ia pun mengharapkan kehidupan akhirat. Dia pun mengharapkan ridha Allah. Namun dia masih ada unsur lain. Apa itu? Masih suka mengikuti hawa nafsu. Masih dia tertipu oleh dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Sekarang jadi pertanyaannya, Pak, kita ini hati yang mana ya, Pak ya? Mungkin yang ketiga kali. Hati yang sakit, ya, Pak. Ketika ditanya, Bapak beriman kehidupan akhirat? Saya beriman. Bapak mau mengharapkan keridhaan Allah? Mau. Bapak yakin Bapak akan mati dan akan dibangkitkan? Tahu. Tapi terkadang semangat kita kepada ketaatan lemah. Iya. Semangat kita kepada kebaikan lemah. Masih kita suka berbuat maksiat. Nanti ini orang sedang sakit hatinya. Insya Allah. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Dan kalau sakitnya semakin lama, semakin berat, menyebabkan mati. Sebagaimana sakit badan itu semakin berat, badan itu pun akan mati. Maka jangan biarkan seorang mukmin, jangan sampai membiarkan penyakit-penyakit hati itu ada pada dirinya. Maka kewajiban kita apa? Apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita ini, Pak? Yeah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha yang pertama introspeksi diri terhadap diri kita dan hati kita. Coba pelajari tentang penyakit-penyakit hati. Mungkin di sini banyak dokter kayaknya, saya lihat dari tadi ya. Ada dokter Basuki, masya Allah. Ya. Ada beberapa yang lain mungkin. Bapak? Ya, ketika jadi dokter wajib enggak belajar tentang penyakit dan ciri-ciri penyakit? Harus. Oh, ini penyakitnya begini, begini, sifat penyakitnya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Harus dipelajari itu, Pak. Demikian pula, kalau kita tidak mempelajari penyakit hati, kita tak akan bisa untuk mengenalinya, Pak. Bahkan kalau kita tidak peduli dengan penyakit yang terus menggerogoti keimanan kita dalam hati, hati pun akan menjadi kelam. Kata Rasulullah SAW, "Idza adnabal 'abdu nukita fi qalbi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan di hati tersebut goresan hitam. fa in taba saqula qalbu, kalau ia bertaubat menjadi bening kembali hati itu. Fa in ada zida, apabila ia kembali kepada perbuatan dosa akan ditambah lagi goresan-goresan hati hitam tersebut. Hatta ta'lua qalbah, sehingga goresan-goresan hati itu telah memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Fadzaka ron, itulah yang dimaksud dengan ron dalam firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ron, goresan-goresan hitam itu telah memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita ingin sedikit mengenal penyakit-penyakit hati agar kita bisa mengenalinya, Bapak sekalian. Kalau ternyata itu masih ada pada diri kita, segeralah kita membersihkan diri darinya. Setelah kita mengetahui, mengenal penyakit-penyakitnya, Pak, maka kita harus mencari obatnya. Dan insya Allah kita akan sebutkan obat-obatnya, insya Allah. Penyakit hati itu banyak, Pak. Kita akan mulai dari yang paling kronis, yang paling berat maksudnya. Yang paling berat, yaitu mengagungkan selain Allah. Ini paling berat, sudah, Pak. Apabila hati kita lebih mengagungkan makhluk daripada Khalik, berarti ini orang sudah berpenyakit hatinya berat. Hampir redup cahaya hati itu, bahkan hampir-hampir ia mati hati tersebut. Karena orang kalau sudah mengagungkan sesuatu, hampir-hampir ia jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akhwal Islam. Iya. Terkadang ada orang ketika berada di sisi kuburan takut kualat. Tapi kalau berada di masjid enggak masalah. Ini berarti sudah ada di hatinya ya benih-benih penyakit pengagungan kepada kuburan. Ya, betul. Kalau ternyata ia lebih takut di sisi kuburan daripada yang ada berada di masjid. Kalau di masjid dia enggak berani bersumpah dusta, tapi di sisi kuburan dia berani, tapi di sisi kuburan takut kualat sama wali. Berarti ini orang takut kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Wah, ini berat, Pak. Berat. Iya. Berat wallahi akal Islam anzakumullah wa iyyakum. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengagungkan Allah. Iya. Ketika ia sholat di hadapan Allah, dia tunduk, dia takut. Karena ia mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalala, membesarkan Allah. Di hatinya Allah begitu besar. Makanya kenapa sholat itu disyariatkan memulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Emang artinya Allahu Akbar apa sih, Pak? Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kunci kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi sadrihi, siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khasyat jawarihu, pasti khusyuk salatnya. Tapi siapa yang di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam hatinya. Maka akhi, penyakit pengagungan kepada selain Allah ini berat. Bahkan apabila ia telah jatuh kepada kesyirikan, maka haram bagi dia surga. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, dicuci neraka bisa bersih, Pak. Tapi untuk kesyirikan, dicuci neraka pun tidak bisa bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim, dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang bisa bersih dengan apa? Dengan amalan soleh. Ada dosa yang amalan soleh tidak bisa membersihkannya, tapi harus dengan apa? Ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, kesedihan. Ada yang dosa yang ujian pun tidak bisa menghapusnya. Yang menghapusnya hanya api neraka. Maka ini dibersihkan dalam api neraka. Kemudian ia setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. ada dosa, api neraka pun tidak bisa membersihkannya. Itu adalah dosa syirik, mengagungkan selain Allah, menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Cinta bencinya bukan karena Allah. Ini Pak, Masya Allah, penyakit yang paling berat loh Pak. Penyakit hati yang paling berat. Di antara penyakit hati ya akhul Islam, di antara penyakit hati yang berat kata para ulama apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa, hawa nafsu. Ingat Pak, nafsu kita ini, jiwa kita ini, hawa nafsu itu lebih senang kepada keburukan Bapak. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya Pak ya, ketaatan itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya tidak, ya. Hawa nafsu tidak suka kepada ketaatan Pak. Hawa nafsu lebih senang kepada maksiat Pak. Lihat saja, kalau orang-orang di sekitar Bapak diundang untuk pengajian di masjid, yang hadir sedikit. Tapi kalau Bapak bikin dangdutan, ya, orkes besar-besaran, gak usah diundang banyak Pak. Kenapa Pak? Karena itu tanda memang hawa nafsu suka kepada keburukan. Hawa nafsu sifatnya senang, bersenang-senang, berpuya-puya, berpoya-poya ya, berhura-hura dan yang lainnya. Itu hawa nafsu. Maka dari itu ya akal Islam azakumullah wa iyyakum, mengikuti hawa nafsu ini penyakit berat. Bahkan penuntut ilmu yang selalu mengikuti hawa nafsunya menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 atau 176, mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang laki-laki namanya Bal'am. Ini orang diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah, diajari Taurat, bahkan ia menguasai Taurat. Tapi sayang, orang ini lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 itu, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Kata Allah, bacakan kepada mereka hai Muhammad tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian ia pun lepas darinya, lalu setan pun mengikutinya, maka ia pun termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Lihat, Allah mengatakan bacakan tentang orang yang tadinya diajarkan ayat-ayat Allah, kemudian ia lepas dari ayat tersebut, ia pun diikuti syaitan dan ia jadi orang yang sesat. Lalu Allah berfirman di ayat 176-nya, walau syi'na larafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia kata Allah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Subhanallah Pak, rupanya orang yang belajar ayat-ayat Allah, belajar agama, kalau hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, rusak ilmunya. Ilmunya menjadi bumerang buat dia. Ilmunya tidak bermanfaat buat dia ya akhul Islam. Makanya ya akhul Islam, ya, ini hati-hati. Penyakit hawa nafsu dan mengikuti syahwati berat, Pak, berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma dhibba mija'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidini." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya untuk agama seseorang dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukannya. Subhanallah. Orang yang sangat rakus dengan harta terkadang tidak peduli halal dan haram. Ya, kata Rasulullah SAW, saya ti alal nasi zaman la yubalin nasu fih min aina kasabal mal am min halal am min haram. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, manusia sudah tidak peduli lagi mengambil harta dari mana, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sudah tidak peduli, karena sudah sangat cinta harta. Orang yang sangat cinta kedudukan terkadang tidak peduli apa halal dan haram, yang penting bagaimana dia mendapatkan kedudukan. Akhirnya dia pun ya, perbuatan-perbuatan maksiat pun tidak peduli bagi dia. Allah musta'an wa alim tika. Ini penyakit yang sangat berat, Pak, yang tidak boleh ada pada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? Inna mimma akhsha alaikum. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, hai umatku, syahwatul ghayy fi furujikum wa butunikum wa hawan muttaba. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, hai umatku, apa? Syahwat yang menyesatkan, yang ada pada perut dan kemaluan kalian itu, dan hawa nafsu yang diikuti, kata beliau. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini penyakit hati, Pak. Penyakit cinta dunia, penyakit cinta syahwat. Iya. Gara-gara penyakit cinta dunia, sesama muslim berantem. Jangankan begitu, terkadang orang yang udah lama ngaji pun gara-gara dunia pecah, saling dengki dan yang lainnya. Kenapa? Penyakit hati. Iya. Kemudian akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara penyakit hati, dan ini merupakan penyakit iblis, la'anahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang jenis-jenis penyakit hati, beliau bagi-bagi sesuai dengan jenisnya. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat iblis. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat hewan. Hewan binatang ternak maksudnya, ya. Adapun yang sifat hewan, kalau hewan biasanya apa? Rakus, ya kan? Kemudian senangnya makan, minum, udah pokoknya dia pikirin apa? Makan tuh. Iya, pikiran dia cuma makan aja, ngikutin hawa nafsu makan dan yang lainnya. Ada lagi yang merupakan sifat binatang buas. Binatang buas itu apa, Pak? Dia maunya menguasai orang lain. Itu sifat binatang buas. Keras, kasar, sangar. Ada tidak sifat seperti itu pada manusia, Pak? Ada sifat binatang buas. Iya. Ada lagi yang merupakan sifat iblis. Ini yang akan kita bahas. Apa sifat iblis? Sombong. Iblis sifatnya sombong dia. Allah berfirman apa? Fa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud semuanya kecuali iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Ia pun enggan dan sombong. Masya Allah. Bapak tahu sombong itu apa, Pak? Sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Baqarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong. Ada orang merasa dirinya sudah lama ngaji, sudah banyak hafalan Quran, hafalan hadis. Pas ngelihat orang yang baru ngaji, dia remehkan, sombong. Ada orang merasa dirinya kaya raya, punya harta, segalanya ada, fasilitas lengkap, mobil mewah, rumah mega. Pas ngelihat orang miskin, dia remehkan, sombong. Ada orang diberikan oleh Allah kedudukan, ketika ia melihat yang lebih rendah, ia remehkan, sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Ingat Pak, sombong itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk kita. Iya. Bapak sombong dengan harta, memang yang ngasih Bapak harta siapa? Allah. Itu harta yang Bapak miliki milik siapa? Allah. Baik, kalau begitu itu milik Allah yang Allah titipkan kepada Bapak. Iya enggak? Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau ada orang sombong dengan barang titipan? Ini saya punya mobil, punya rumah, ternyata titipan orang semua. Lucu enggak kok kira-kira? Lucu banget. Kok kamu sombong dengan barang titipan sih? Ya, itu dalam kehidupan manusia. Kita juga harusnya mikir, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, semua milik Allah. Allah titipkan ke kita. Ada apa kita bersombong? Tak layak bagi seorang hamba untuk bersombong ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini sifat iblis, sombong. Menolak kebenaran. Hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu lebih mudah dari dirinya. Karena hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu dari apa? Dari orang-orang yang dia tidak sukai. Makanya yang akal Islam azakullah ini kesombongan, Pak. Sombong. Apalagi penyakit iblis ujub, merasa bangga dengan kelebihannya. Iblis itu merasa bangga dengan kelebihannya, Pak. Memang sebelum Nabi Adam diciptakan ya, iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, dia disuruh megang surga, memegang langit dunia. Bahkan iblis itu orang yang paling hebat ibadahnya dibandingkan malaikat yang lain. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah lebihkan Adam dari semuanya, dengki iblis itu. Berarti ini sifat iblis juga apa itu? Dengki. Dengki. Iya. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, ujub. Iblis merasa ujub dengan bangga diri dengan kelebihannya. Sudah begitu iblis dengki kepada orang lain. Ini penyakit hati, Pak. Ketika Bapak berbangga dengan apa? Banyaknya amal. Karena Bapak rajin tahajud, karena Bapak rajin infak, karena Bapak rajin puasa Kamis dan Senin. Rupanya dia merasa bangga dengan banyaknya amal. Karena Bapak rajin haji dan Masya Allah tiap tahun mungkin umroh 2 kali, 3 kali. Maka seseorang kemudian bangga dengan amalnya. Hati-hati, Pak. Itu termasuk ujub yang terlarang. Dan Bapak tahu, ujub itu yang menyebabkan kaum muslimin kalah di perang Hunain, Pak. Ya. Karena berbangga dengan jumlah yang banyak. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingatlah, sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Karena waktu itu pasukan kaum muslimin ada 12 ribu pasukan. Sedangkan orang-orang kafirin, Hawazin hanya 4 ribu. Rupanya sebagian kaum muslimin merasa kita tidak akan kalah. Karena jumlah kita 3 kali lipat lebih besar. Bangga dengan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi, Pak? Ya. Pertama kali perang kalah kaum muslimin. Kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut yang tentang perang Hunain itu. Allah mengatakan id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Kemudian bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian dan kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Masya Allah, berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata malah membinasakan. Makanya benar kata Rasulullah, salatun minal muhlika. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun mutor. Kepikiran yang diikuti. Pikir. Yang ketiga apa? Wahawan muttaba. Hawa nafsu yang ditaati, yang diperturutkan. Yang ketiga apa? I'jabu kulli ra'yin bi ra'yih. Berbangga dengan ra'yu. Dia merasa dirinya profesor, doktor. Dia merasa cerdas. Lalu ia berbangga dengan akalnya, berbangga dengan ra'yunya. Kata Rasulullah, ini membinasakan. Berarti yang namanya berbangga dengan sesuatu itu membinasakan, Pak. Bapak berbangga dengan kedudukan Bapak karena Bapak seorang jenderal. Bapak berbangga karena Bapak seorang direktur ataupun yang lainnya. Wallah, Pak, kebanggaan Bapak dengan itu hanya akan memasukkan Bapak ke neraka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dahulu aku pernah memakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan itu. Apa kata Abu Bakar, hai Aisyah, perhiasanmu itu akan memasukkan kamu ke neraka. Karena ujub, Pak. Maka sekarang kalau bapaknya naik mobil, mobilnya Masya Allah mewah. Kemudian bapak merasa ujub dengan mobil bapak. Ketahuilah mobil bapak itu masukkan bapak ke neraka. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika diingatkan oleh ayahnya Abu Bakar, Aisyah langsung sadar. Langsung dicopot-copotnya perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Jadi kalau bapak ya, kok saya kok kalau bawa mobil yang ini rasanya ujub terus, gimana ya? Udah jual aja, Pak. Ganti yang lain, Pak. Daripada itu mobil memasukkan bapak ke neraka. Iya. Maka dari itulah yang akal Islam, kalau diinfakkan lebih bagus lagi, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, ya, kita harus mengenal ujub nih. Jangan sampai dibiarkan ada di hati kita, merasa bangga diri gitu loh. Bangga diri dengan kelebihan kita, dengan ilmu kita, karena bapak sudah kuasai Al-Quran, banyak hafal hadis, bapak ujub dengan ilmu. La ilaha illallah. Ini sifat iblis, Pak. Sifat iblis, ya. Sifat orang beriman itu tawadu. Walaupun dia lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya, belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak lebih banyak hafalannya. Mungkin yang lebih sedikit hafalannya lebih takut kepada Allah, lebih bening hatinya, daripada dia banyak hafalan tapi ternyata hatinya banyak penyakitnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka di sini yang harus kita ingatkan, introspeksi terus hati kita ini. Ya, adakah sifat-sifat itu ada pada diri kita atau tidak? Ini penyakit-penyakit hati. Bahaya, Bapak sekalian. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Setelah kita sedikit mengenal tentang penyakit hati, kita ingin membahas obat-obat penyakit hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lafan pun menyebutkan tentang obat-obatnya. Demikian pun dalam kitab beliau Ad-Da'wah Dawah, beliau pun menyebutkan tentang obat penyakit hati. Apa itu obatnya? Yang pertama dan ini yang paling kuat insyaallah, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syifaul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaul lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh, Pak. Coba kita sering-sering membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, melihat penafsirannya. Dengan semakin banyak membaca Al-Quran itu, Pak, hati kita insya Allah akan bersih dari apa, penyakit-penyakitnya. Makanya lihat anjuran Rasulullah untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran. Banyak sekali, Pak. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malam saja dia membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang bisa membaca dalam satu malam 50 ayat saja, ia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk. Dan siapa yang membaca sampai 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. Lihat anjuran Rasul di sini. Apa bisa enggak, Pak? 10 ayat tadi semalam. Hah? Kalau Bapak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, berapa ayat tuh, Pak ya? Berapa ayat, Pak? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas berapa ayat tuh, Pak? Ayo. 11. Berarti udah lebih dari 10 kan? Masa sih 10 ayat ini enggak bisa? Semalam aja Rasulullah memberikan targhib kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa sebelum tidur baca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Bahkan kata Rasulullah, Tabarok yan najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya. Namun itulah, Pak. Terkadang lisan kita begitu berat untuk baca Quran. Kita lebih senang baca koran. Kalau baca koran, Masya Allah, tiap pagi langganan Koran Republika lah, Poskota lah, Kompas lah, habis semua dilalap. Tapi buat baca Quran setengah lembar aja sulitnya, minta ampun. La ilaha illallah. Iya. Maka kalau kita ingin hati kita betul-betul dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabburi Al-Quran, Pak. Yang kedua, obat penyakit hati itu apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran itu banyak, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Iya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Iya. Bahkan, Pak, orang yang selalu berzikir itu dibudahkan untuk menjalankan syariat Islam. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al-Hikam membawakan sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la, seingat saya, bahwa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak datang kepada kita. Famurni bibabin minhu, tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut. Atasyabbathu bih, yang bisa saya pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat, ketika orang ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, ya Rasulullah. Saya tidak mampu mengamalkan semuanya, tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja. Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya. Ternyata Rasulullah berikan pintu itu apa? Zikir. Kata Rasulullah, senantiasa lidah-lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak bisa enggak mengucapkan subhanallah? Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Semua bisa kan? Ringan tidak, Pak? Sangat ringan. Tapi ternyata yang berzikir sedikit tidak, Pak? Sedikit banget. Baru kita mengucapkan subhanallah, ingat ke kantor. Baru kita mau zikir alhamdulillah, ingat ke sana sini. Setan enggak suka. Syaitan tidak akan pernah suka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tentang mengingatkan kita ke sana kemari, caranya bagaimana supaya tidak berzikir, itu saja. Bapak ketika macet di Jakarta mau ke kantor, kira-kira Bapak misalnya zikir terus apa enggak, Pak? Enggak kan? Bahkan terkadang malah nyanyi. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah atsar, apabila seseorang naik kendaraan, setan berkata, tagonna, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Iya, ternyata dia lebih suka nyanyi daripada baca Quran. Coba kalau Bapak lagi macet-macet, Bapak baca Quran, meroja hafalan, Masya Allah, nikmat tuh, Pak. Mungkin Bapak, ya, saking nikmatnya baca Quran, zikir, Bapak ngarepin lagi, kok gak macet sih. Iya. Pas macet, pikir lagi, baca Quran lagi, terasa nikmat. Jadi akhirnya macet malah dinikmati sama dia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah, ini padahal penyembuh yang kuat tuh, Pak. Banyak berzikir kepada Allah. Iya, jangan lupa tuh, Pak, zikir-zikir mutlaknya, zikir muqayyadnya. Iya, zikir masuk WC, zikir berpakaian. Kadang kita pakai pakaian lupa. Terkadang kita mau melepas pakaian lupa. Terkadang kita duduk baca bismillah lupa. Kata Rasulullah, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di suatu tempat la yadhkurullah fi, tapi ia tidak berzikir pada Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarah, jika Allah kehendaki Allah adab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Rupanya duduknya kita enggak baca bismillah aja menjadi kekurangan pada hari kiamat. Coba kita berusaha setiap kali bapak duduk baca bismillah. Naik kendaraan, jangan lupa kendaraan apa bacanya, Pak. Apa, Pak? Baca doa masuk kendaraan. Ayo. Bapak punya mobil kan? Hah? Siapa yang punya mobil? Insyaallah banyak yang punya mobil di sini. Apa doa masuk kendaraan, Pak? Banyak di antara kita enggak tahu. Rasulullah kalau naik unta, Rasulullah ketika meletakkan kakinya, ya, mau naik baca bismillah. Setelah duduk di atas untanya, beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Motor sama. Saya yakin semua punya motor nih, Pak. Pas naik motor baca itu. Tapi seringkali kita lupa kan. Padahal itu zikir masya Allah, Pak. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, coba ya, biasakan zikir, biasakan zikir. Itu menjadi insya Allah ya, penyebab kita akan ya, dibersihkan hati kita dari noda-nodanya insya Allah, Pak. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, jangan lupa duduklah sebentar, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kata Rasulullah tentang bacaan salat apa? Ajruhu kabir wa man ya'mal bihi qalil. Pahalanya besar tapi yang mengamalkannya sedikit. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Seseorang setelah sholat ingat sesuatu, pergilah ia. Akhirnya dia tidak berzikir lagi kepada Allah. Ya, apalagi zikir tidur, wah itu paling susah. Baru baca bismika Allahumma aja udah hilang. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ini obat yang kedua untuk penyakit hati, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Obat yang ketiga, Pak, addu'a, banyak-banyak berdoa, sering berdoa kepada Allah, minta, minta, minta. Kata beliau, fa innahu min anfa'il adwiyah. Doa adalah merupakan di antara obat yang paling mujarab untuk mengobati hati kita. Karena doa itu hakikatnya, Pak, simbol daripada penghambaan kita kepada Allah. Orang yang banyak berdoa, ya Allah, ya Allah, berarti dia mengakui dirinya fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dan dia mengakui bahwa penciptanya maha kaya raya. Orang yang berdoa, ya Allah, hatinya akan penuh tadarru kepadanya, menghambakan dirinya, bahwa dirinya hambanya, bahwa dia adalah penciptanya. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a uhiyal huwal ibadah. Doa itulah ibadah, kata Rasulullah SAW. Iya. Banyak berdoa, Pak, karena Allah itu sangat cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada dirinya. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada dia. Beda dengan kita, semakin ada orang banyak minta ke kita, semakin sebel sama dia. Ini orang minta mulu sih, kemarin minta, sekarang minta lagi, minta mulu. Besok-besok pas datang, ya langsung dikatain, ngapain meminta? Ya, sebel kita sama dia. Tapi Allah tidak. Melihat hambanya semakin banyak minta, semakin cinta, karena kekayaan Allah luar biasa. Kata Rasulullah, apa? Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai manusia, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan setiap kamu aku kabulkan permintaannya. Mana qasa mimma indi, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. Illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut, begitu berkurangnya. Makanya banyak berdoa, Pak, ya Allah, ya Allah. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu dengan penuh tabarruk, ya, puji-puji Allah. Ya, dengan lupa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini obat yang ketiga. Obat yang keempat daripada penyakit hati, apa itu? Al-ilm. Itu ilmu. Apa itu, Pak? Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Ini bermanfaat sekali insyaAllah. Bapak menuntut ilmu, duduk di majlis taklim, mengenal tentang halal dan haram. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang hati, mengenal tentang apa? Ya, penyakit-penyakitnya. Wallah, itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati kita insyaallah. Ya. Bahkan ya, dengan ilmu kita tahu, wah, ini saya sudah kemasukan sombong ini dengan ilmu. Wah, saya kok tadi meremehkan teman saya, ya astagfirullahaladzim, saya sombong. Dari mana kita tahu? Kita bisa mendeteksi karena kita punya ilmunya. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita, ya. Saya kok kenapa ya kalau disebutin nama si fulan saya panas rasanya sama dia. Wah, setiap lagi dengki nih hati saya. Karena tanda dengki begitu biasanya. Ya, ketika nama orang yang kita dengki disebutin, hati kita panas, enggak suka, kesel gitu. Ya panas karena dia saingan saya. Kata para ulama, ini tanda dengki. Cepat-cepat obatin. Caranya gimana? Doain dia. Ya Allah, semoga engkau rahmati dia, semoga engkau ampuni dosa dia. Dengan cara mendoakan dia, insya Allah hilang tuh, Pak, kedengkian di hati kita. Ya. Nah, demikian, Pak. Saya ini kok kalau dikasih iming-imingan dunia semangat banget, tapi kalau diiming-imingi pahala akhirat kurang. Kenapa ya? Kalau ngedengar tentang hadis keutamaan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat, kok hati saya enggak bergerak? Tapi kalau dibilang siapa yang sholat dapat kijang Innova, kok saya semangat ya? Kenapa ya? Ini berarti orang masih cinta dunia, Pak. Seakan dunia itu segalanya. Buktinya apa? Kalau dikasih iming-imingan akhirat, enggak tergerak. Seakan akhirat itu hanyalah bualan. Seakan-akan akhirat itu hanyalah apa? Cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi kenapa ketika diberikan imingan dunia, kalau kita baru semangat, seakan-akan dunia itu lebih utama daripada akhirat? Ini berarti ada penyakit hati di mata, di hati kita. Penyakit hati itu. Iya. Masya Allah, Pak Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, Pak, ini adalah obat-obat hati. Empat obat yang sangat bermanfaat insyaallah. Iya. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua zikrullah, yang ketiga apa? Doa, yang keempat ilmu. Maka dengan empat perkara ini, insya Allah hati kita akan menjadi hidup. Kemudian Pak, ada sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Beliau berkata dalam kitab Ighathatul Lafaz, ketahuilah bahwa kesehatan hati itu tidak ada bedanya dengan badan manusia. Manusia, kata beliau, untuk memelihara kesehatannya supaya badannya itu sehat, butuh kepada tiga perkara. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Apa itu? Yang pertama, harus menjaga stamina atau kekuatan tubuh. Tubuh kita, Pak, kalau tidak dijaga stamina-nya, kalau dia lemah, cepat kena penyakit. Kalau tubuh kita lagi lemah, ya, cepat terserang penyakit. Misalnya kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, kan lemah. Kalau sudah lemah itu penyakit masuk pun mudah. Maka ada dalam Islam kan, orang yang berpuasa kemudian sakit boleh berbuka enggak? Boleh. Karena tubuh kita ini sedang sibuk melawan penyakit sehingga butuh nutrisi. Maka silakan Anda berbuka. Tapi diqadha nanti setelah sehat. Iya. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga stamina, kekuatan badan tubuh kita. Iya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Pak, jangan mengkonsumsi makanan yang bisa merusak tubuh. Makanya kan Allah mengharamkan racun. Kenapa? Racun merusak. Allah mengharamkan arak. Kenapa? Arak merusak. Allah mengharamkan semua yang sifatnya merusak tubuh kita, yang berbahaya untuk tubuh kita, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya. Maka semua yang bisa membahayakan tubuh kita diharamkan oleh syariat Islam. Maka jangan mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan kita sakit. Yeah. Yang ketiga apa, Pak? Kalau penyakit itu masuk ke tubuh kita, hendaknya kita keluarkan. Makanya Rasulullah mensyariatkan untuk apa, Pak? Untuk berbekam, untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor, yang bergejolak. Juga Rasulullah mensyariatkan umatnya untuk muntah, memuntahkan. Iya. Rasulullah SAW biasanya muntah, ya, kata Ibnu Qayyim, sebulan itu bisa dua kali. Ternyata itu bermanfaat. Di antara cara mengeluarkannya juga dengan cara mencret, dikurang dari bawah. Makanya orang yang keracunan biasanya mencret, keluar. Untuk mengeluarkan apa? Racun. Kalau ada orang yang jahat, pas dia dikasih racun, kan mencret. Kasih, supaya racunnya gak keluar. Kasih apa gitu, diatap kayak apa, kayak kan berhenti. Racunnya mati dia. Itu orang jahat. Iya. Maka biasanya tubuh kita untuk mengeluarkan racun, biasanya mengeluarkan dari bawah. Demikian pula hati sama, kata beliau. Menjaga stamina hati, kekuatan hati dan iman, apa itu, Pak? Amal saleh. Amalan saleh itu bisa menjaga stamina hati kita, Pak. Iya, beramal saleh dengan puasa, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholat, dengan yang lainnya. Amalan saleh itu bisa menjaga kekuatan hati, Pak. Yang kedua, jangan mengkonsumsi apa? Sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat bisa merusak hati, melemahkan hati bahkan. Iya. Yang ketiga, kalau maksiat telah masuk ke tubuh, ke hati kita, segera kita bersihkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tiga perkara ini ada, ya, yang pertama apa? Menjaga kekuatan hati dengan beramal saleh. Yang kedua apa, Pak? Tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak hati berupa maksiat ataupun pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Yang ketiga apa? Mengeluarkan penyakit hati dengan cara banyak istighfar dan taubat. Maka Ibnu Qayyim, siapa yang menjaga tiga perkara ini, dia akan sehat hatinya biidznillah, insyaallah. Allahu a'lam. Kita sekarang menuju tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa syirik tidak akan diampuni Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun? Iya, kalau dia taubat. Kalau enggak taubat? Ya. Kalau enggak taubat Allah tidak ampuni. Tapi kalau dia taubat Allah ampuni. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dosamu. Ya, dosa syirik wah besar sekali Pak, tapi kalau ia taubat diampuni oleh Allah. Makanya kan dahulu para sahabat tadinya orang-orang yang berbuat syirik, tidak? Dia berbuat syirik, taubat kepada Allah, masuk Islam, dia pun mentauhidkan Allah, Allah terima taubat mereka. Yang bahaya itu orang yang wafat di atas syirik. Ini yang bahaya Pak. Ya. Apa betul Ustadz kalbu itu adalah jantung? Betul sekali Pak. Jadi sebetulnya kalau kalbu dalam bahasa Arab itu, kalau diartikan secara letterlek di dalam bahasa Indonesia, artinya jantung. Cuma kalau kita menggunakan jantung kan enggak enak banget Pak ya. Saya sakit jantung sama dia. Ini gimana gitu ya. Tapi memang terjemahan yang benar jantung, sebab Allah menyebutkan bahwa walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah kalbu yang ada di dada. Sedangkan hati itu di sini, bukan di dada, Pak. Ya, di bagian bawah di sini. Kalau yang di dada itu kalbu, berarti itu sebetulnya jantung. Ya. Makanya kalau orang-orang yang sakit hati bilangnya begini, sakit hati saya, bukan gini kan? Sakit hati saya sama dia. Sakit hati, kenapa? Memang secara fitrah pun dia sudah merasakan bahwa ini adalah hati tuh yang merupakan kalbu, jantung gitu. Ya. Pada zikir pagi, kalau kita ada sesuatu hal yang mendesak, zikir apa yang lebih singkat di pagi hari? Pak, kalau kita tidak sempat berzikir di waktu pagi karena ada keperluan, pilihlah yang paling bagus. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, adalah Rasulullah SAW suatu pagi setelah salat subuh pulang langsung ke rumahnya, yaitu istrinya yang bernama Sofiyah. Didapati Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun izin untuk pergi karena ada keperluan. Pergilah Rasulullah SAW untuk keperluan dan baru pulang ketika ya siang hari. Ketika pulang ke rumah Sofiyah, ternyata Sofiyah masih berzikir. Kata Rasulullah, "Hai Sofiyah, kamu masih berzikir dari semenjak pagi tadi?" "Iya, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akan tetapi aku mengucapkan ucapan itu lebih baik daripada apa yang kamu ucapkan dari pagi." Kata Sofiyah, "Apa itu hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih." Hai Sofiyah, kalaulah, ya tiga kali, kalaulah ucapanku ini ditimbang dengan zikirmu yang kamu ucapkan dari pagi, niscaya akan lebih berat ucapanku. Jadi kalau kita enggak sempat ya, karena cepat-cepat, karena ada kesibukan dan yang lainnya, coba pilih yang paling bagus. Ini yang dipilih Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kenapa sih kok itu yang dipilih Rasulullah? Karena maknanya luar biasa, Pak. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak makhluk-makhluknya, masya Allah. Berarti kita memuji Allah sebanyak makhluk-makhluknya, seberat arasnya. Bagaimana beratnya aras? Ya. Wazina ta'arshi wa midada kalimati, dan sebanyak tinta-tinta kalimatnya. Itu menunjukkan betapa agungnya doa ini, ya zikir ini. Orang tua saya pernah marah kepada adik saya, saking marahnya dia mengatakan, neraka kamu, neraka kamu. Saat ini adik saya sudah mengikuti keinginan orang tua dan sudah menikah. Namun sampai saat ini kehidupan adik saya selalu sedih, tidak bahagia. Apakah ini doa dari orang tua saya? Apa yang harus saya lakukan kepada dia, Ustaz? Adik saya padahal selalu taat beribadah dan ya, telah patuh berbakti kepada orang tua. Enggak, itu ujian aja, Masya Allah. Kalau dia memang sudah memperbaiki diri, sudah dia berbakti kepada orang tua, orang tua juga sudah memaafkan, tapi kok sekarang hidupnya sedih terus, itu insya Allah kebaikan buat dia. Allah ingin kebaikan kepada dia. Jadi jangan kita kira apa, orang yang ditimpa kesusahan terus itu wah sengsara dunia akhirat, enggak, belum tentu. Bisa jadi itu kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Kata Rasulullah dalam riwayat Tabrani apa? Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahu uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat siksa dia untuk dia di dunia saja. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra, tapi apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambihi, Allah biarkan ia bergelimang dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan siksanya semuanya di akhirat. Nah, yang bahaya itu justru itu, habis berbuat dosa kok tambah nikmat. Bahaya itu, Pak. Saya kok tambah banyak berbuat maksiat, tambah banyak rezeki saya. Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Hati-hati, Pak. Kata Rasulullah, fa idza arada Allah, idza ra'aita Allah a'ta lil ahab lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya fa inna ma huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunianya, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, sementara dia terus-menerus berbuat dosa, maka ketahuilah itu sedang diulur oleh Allah agar lebih keras siksanya. Hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, kita jadi mikir, saya dikasih nikmat karena apa ya? Jangan-jangan karena maksiat saya. Kalau maksiat, istighfar segala kepada Allah. Kalau ternyata saya dikasih nikmat kok setelah berbuat taat kembali kepada Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda keberkahan. Iya. Ustaz, kalau kita habis selesai sholat kita langsung zikir karena ada suatu keperluan mendesak, setelah itu kita lanjutkan lagi zikirnya, boleh enggak? Enggak apa-apa. Ya. Kita membaca surat Al-Mulk disunnahkan pada waktu malam, pagi atau siang, ya Ustaz? Oh, yang jelas, Pak, Rasulullah SAW biasanya membaca itu di waktu malam sebelum tidur beliau. Ya, beliau membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Namun kalau kita memperbanyak membaca surat Al-Mulk kapan saja dan mempelajarinya, ini sangat bagus. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tadi bahwa surat Al-Mulk itu mencegah pelakunya dari adab kubur. Ya, maka kita dengan mempelajarinya, mentadaburinya, membaca tafsirnya, kita menghafalkannya, itu insya Allah, Pak, menyebabkan kita selamat di dalam kubur kita, insya Allah. Ustaz, dikir apa sih yang paling bagus untuk menghilangkan rasa malas? Untuk menghilangkan rasa malas ada beberapa yang tips yang bisa diikuti. Yang pertama, sholat tahajud. Sebutkan dalam hadis, idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum salata uqadin. Apabila seseorang tidur, setan mengikat di kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu ada buhulnya dan ditiup oleh setan. 6. Tidur kamu. Iya, fa innal lail tawil, malam masih panjang. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, in halat uqdah, terlepas 1 ikatan. Dan bila ia berwudu, in halat uqdah, terlepas 1 ikatan lagi. Dan bila ia sholat, terlepas lagi 1 ikatan, semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, di waktu pagi ia akan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, dan jika tidak demikian, asba khabisan nafsi kaslan, di waktu pagi malas dan buruk jiwanya. Makanya sholat tahajud itu insyaallah pak salah satu tips untuk menghilangkan apa? Kemalasan. Yang kedua, jangan lupa membaca zikir pagi petang. Karena di antara zikir pagi petang Rasulullah berzikir apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Rasulullah di waktu pagi mengucapkan asbahna, kami di waktu pagi, dan kami ya di waktu pagi ini dalam keadaan kerajaan semuanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu baginya. Wahai Rabb kami, aku mohon kepada Engkau kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kembali tua yang pikun. Ya, dikembalikan kepada tua yang pikun. Ya. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Ini Rasulullah ucapkan pagi dan petang, Bapak. Maka insyaallah dengan itu hilang kemalasan. Yang ketiga, lawan. Kalau kita malas jangan diikuti, segera lawan. Ya, pas kita mau baca Quran kok malas, lawan. Ya. Sebab di awal-awal memang malas kok, kayaknya berat ya. Paksakan. Insyaallah Pak, setelah satu lembar hilang kemalasan itu. Ketika kita mau berbuat kebaikan kok malas ya, paksakan. Ini namanya jihad melawan hawa nafsu, Pak. Jangan biarkan kemalasan itu. Mau pergi ke masjid malas, paksakan. Sebab kalau jiwa kita tidak dipaksa, ia lebih senang kepada kemalasan. Memang sifat jiwa itu begitu, senangnya apa? Beleha, bersenang-senang, berenak-enak. Itu sifat jiwa. Maka kita jangan membiarkan. Ya. Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang pemalas. Kalau antum punya teman pemalas semua, udah antum malas juga. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang rajin, yang masya Allah semangat dalam hidupnya. Maka yang seperti ini bisa kita tiru insya Allah. Ya. Ingat, seorang muslim bukan pemalas, Pak. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan malas. Seorang mukmin selalu semangat dalam hidupnya. Semangat dalam berbagai macam sesuatu yang sifatnya manfaat, semangat cari nafkah, semangat ibadah, selalu itu seorang mukmin. Adapun yang malas-malesan, mau ini malas itu malas. Ah, ini orang mendingan mati kayaknya. Apa manfaatnya hidup dengan kemalasan, Pak? Ya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana doa untuk keluarga kita yang memiliki hati yang sudah mati, Ustadz, sering meninggalkan sholat lima waktu? Ah, memang Pak, kita ini hanya bisa mengajak, adapun hidayah di tangan Allah. Namun jangan berputus asa. Kalau kita punya keluarga yang sholat lima waktunya gak pernah diperhatikan, bahkan dia suka meninggalkan sholat lima waktu, kita harus berpikir keras bagaimana caranya mendakwahi dia. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pahala unta merah. Yeah. Kita dakwahi dia dari, jangan sholatnya dulu kita ingatkan, tapi akidahnya kita sentuh. Ingatkan tentang tujuan kehidupan dia di dunia. Ingatkan bahwa kamu akan mati. Ingatkan itu ya, tentang surga dan neraka, tentang akhirat, supaya tumbuh rasa takut dia di hati dia. Ya. Kenapa dia masih meninggalkan sholat lima waktu? Karena tidak ada rasa takut di hatinya. Maka dari itu harus ditumbuhkan rasa takut, difahamkan tentang hakikat surga dan neraka. Sifat sensitif apakah termasuk penyakit hati, Ustadz? Sensitif apa ya? Sensitif kan macam-macam. Sensitif cepat marah, sensitif cepat sedih, ya cepat tersinggung. Kan sensitif banyak, Pak. Ya. Kalau maksudnya itu cepat tersinggung, nah ini harus dipelajari kenapa, Pak. Saya kok Ustaz cepat tersinggung ya, Ustaz ya. Oh. Bisa biasanya orang cepat marah itu banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin karena gaya hidupnya yang kurang tidur malam, akhirnya cepat marah. Atau kurang makan, lapar, cepat marah juga. Atau tidak terpenuhi syahwatnya, istrinya lemah syahwat, akhirnya tidak terpenuhi syahwatnya, cepat marah juga. Atau makanannya, Pak, tiap hari makan kambing mulu. Ya Allah, pantesan. Ya udah, kalau begitu makan aja bayam, kangkung. Yeah. Dari sifat makanan bisa menjadi faktor itu. Maka supaya kita bisa menahan amarah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menghilangkan sebab-sebabnya dulu. Kita pelajari sebab-sebabnya itu. Yang kedua, kita ingat keutamaan menahan marah. Kata Rasulullah SAW, apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidah da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq fa khayyarahu Allah min al-huril 'ain ma syaa. Siapa yang mampu menahan amarahnya sementara ia mampu untuk menjalankan amarahnya itu, maka pada hari kiamat Allah panggil dia di hadapan seluruh manusia, lalu ia diperintahkan untuk memilih dari bidadari surga yang ia mau. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya di saat marah. Nah, ketika dia ingat tentang keutamaan-keutamaan ini, insyaallah dia bisa. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, awsini, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Berikan saya wasiat yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Berikan saya wasiat lagi ya Rasulullah, jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, Rasulullah ulangi lagi. Kenapa? Karena penyakit dia paling berat ini nih, suka marah. Ya. Makanya kita dengan cara seperti itu insyaallah, Pak. Di saat kita marah segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, Rasulullah waktu itu melihat ada dua sahabat yang sedang berantem. Salah satunya sangat marah. Kata Rasulullah, Pak, inilah a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yazid. Aku tahu sebuah kalimat kalau ia ucapkan insyaallah hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak hilang, berubah sikap. Tadinya berdiri, duduk, kalau enggak berbaring, berwudu, sholat sana, supaya hilang, Pak. Jangan dipeturutkan kemarahan itu, Pak. Enggak ada manfaatnya, Allah. Iya. Karena kalau misalnya antum marah, lalu antum babet sana sini, kira-kira menyelesaikan permasalahan enggak, Pak? Enggak. Bahkan tambah runyam tuh masalah. Antum marah sama istri, antum tampar dia. Iya, apa kira-kira istri jadi baik setelah itu? Belum tentu. Bahkan mungkin istri semakin menjadi-jadi sama antum. Maka kemarahan bukan solusi. Bolehkah kita berperang sangka kepada Allah bahwa kita merasa hidup kita merupakan istidraj, Ustaz? Saya merasa sadar kok urusan saya dimudahkan dengan amalan saya yang saya masih kurang. Pak, kalau kita merasa kok ini saya maksiat banyak, kesenangan tambah banyak, apakah berarti ini istidraj? Kalau kita paham dan sadar kok ini kayaknya istidraj buat saya, jangan dibiarin dong. Segera taubat, segera memperbaiki diri. Ya. Jangan dibiarkan terus Allah mengulur kita, terus mengulur kita. Jangan. Bukan berarti kita tidak boleh menahan kenikmatan, tidak, nikmat alhamdulillah jalan terus, tapi gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang tadinya kita suka berbuat maksiat segera tinggalkan. Yang tadinya kita kurang ketaatan, segera kita tambah sedikit demi sedikit. Gak harus langsung kan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk membiasakan taat, Pak. Biasakan, biasakan gitu. Walaupun sedikit. Iya. Bagaimana caranya menyembuhkan hati yang sudah mati? Kan sudah disebutin tadi obat-obatnya. Ada empat, apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga berdoa, yang keempat menuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustaz agar iman ini tidak semakin lemah, Ustaz? Akhi, yang namanya iman memang naik turun. Sulit untuk kita katakan iman saya naik terus. Karena hari ini terkadang kita kuat, besok kita lemah. Bisa jadi akibat maksiat-maksiat kita. Maka dari itu agar iman kita tidak lemah terus, Pak, harus dihentikan. Makanya lemahnya seseorang itu ada dua macam, Pak. Atau futur, disebutnya futur ya. Yang pertama, lemah atau futur pada setiap amal. Ini yang bahaya. Atau yang kedua, lemah atau futur pada amal tertentu saja. Maka ini lumrah, enggak masalah. Kata Rasulullah apa? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa turun. Berarti kalau amal itu kalau dibikin grafiknya ya kayak gunung gitu, Pak. Dia naik, naik, naik, naik. Ketika telah sampai puncak kesemangatnya, turun mulai itu. Turun, turun, turun. Tapi Rasulullah memberikan apa? Solusi. Apa kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Siapa yang di masa turunnya itu kepada sunnah lagi, faqad ihtada, ia dapat hidayah. Faman kana ila ghairi dzalik, tapi kalau ternyata bukan kepada sunnah, ia binasa. Contoh misalnya Bapak lagi semangat baca Quran, Masya Allah tadinya Ustaz saya itu satu hari bisa dua juz loh Ustaz, sekarang setengah lembar aja gak bisa. Tadinya semangat baca Quran, pas mulai semangat turun, turun, turun, turun, turun. Berarti Pak kita harus memanage bagaimana bisa pindah ke amalan lain yang sunnah. Oh saya kok lemah sekarang ya, sekarang kok saya tahajud kurang ya, coba baca Quran. Baca Quran sudah mulai melemah, coba zikir. Jangan sampai tadinya semangat baca Quran, sekarang semangat baca Quran. Ini binasa nih, Pak. Ini bahaya seperti ini. Ya. Berarti kalau kita sudah mulai semangat baca Qurannya lemah, kita ganti dengan amalan yang lain yang sifatnya kita semangat di situ. Nanti biasanya baca Qurannya akan semangat lagi. Iya. Itu cara memanagenya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Nah kalau misalnya ternyata futurnya pada setiap amal, repot. Ini akibat maksiat biasanya. Maka caranya bagaimana? Banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Allah kekuatan. Iya. Saya baru saja resign dari perusahaan yang melarang jilbab. Apa artinya selama ini, Ustaz? Artinya, ya, ibu ini atau mbak ini sudah diberikan oleh Allah kebaikan. Dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk keluar demi mempertahankan agamanya. Ini Masya Allah. Ya. Karena seorang mukmin memandang agama itu segala-galanya, Pak. Lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman. Gak mau saya. Insya Allah rezeki Allah banyak. Manusia tidak akan pernah kehabisan rezeki, Pak, selama ia masih hidup. Kata Rasulullah SAW apa? Yalan tamuta nafsun hatta yastawfi rizqah. Jiwa tidak akan mati sampai rezekinya habis. Gak usah takut. Maka ketika wanita ini Masya Allah, dia, udahlah saya keluar aja daripada saya dilarang pakai jilbab, saya enggak mau. Saya enggak mau iman saya hancur. Ya udah. Ya, insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah, man taraka lillahi syai'an lillah, man taraka lillahi syai'an awwadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, biasanya Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Ya. Gini Ustaz, ada seorang dukun dekat rumah saya Ustaz. Syarat pengobatannya telur ayam. Saya menyediakan untuk menjual telurnya. Haram. Kalau antum jual itu untuk kegiatan itu haram. Tapi kalau antum memang jualan telur, enggak ada niat seperti itu, ya, maka kalau ada yang beli jangan ditanya buat apa, enggak usah nyusahin. Ya. Tapi kalau memang dikhususkan di jualan telur ayam kampung khusus untuk dukun itu, berarti kita sudah ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya, dalam tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Apa hukumnya mengakikahkan keponakan yang tidak mampu? Boleh, gak masalah kalau kita yang berderma untuk dia, tapi tidak wajib. Mengapa istri Fir'aun dijamin masuk surga padahal suaminya tidak Islam? Apakah hubungan suami istrinya tidak jatuh pada zina? Pertama, Pak, Allah menceritakan tentang kisah istri Fir'aun yang masuk Islam, yang kemudian setelah masuk Islam disikapi oleh Fir'aun dengan sikap yang keras, ya. Tapi tetap, dan ketika istri Fir'aun hendak dibunuh, Allah pun wafatkan dahulu. Itu sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, bahwa hidayah itu tidak memandang siapapun juga. Walaupun dia istri orang yang paling buruk di dunia pun, kalau Allah kehendaki untuk kasih hidayah, kasih hidayah. Demikian sebaliknya, walaupun dia istri Nabi pun, kalau Allah ingin sesatkan, sesatkan. Itu istri Nabi Nuh tersesat, masuk neraka. Padahal suaminya Masya Allah, seorang Nabi. Maka seakan memberitahukan kepada kita bahwa hidayah itu bukan milik keturunan. Hidayah pun juga bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu. Kewajiban kita minta hidayah kepada Allah. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Adapun yang tidak menginginkan, Allah tidak kasih. Hatta itu istrinya seorang nabi, kalau dia tidak menginginkan hidayah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hubungan dia? Ya kan setelah dia ketahuan masuk Islam, ya. Kemudian oleh Fir'aun langsung diasingkan. Langsung dia ya disikapi dengan keras. Yang kedua, bahwa itu syariat orang-orang terdahulu. Allahu a'lam. Jika setelah sholat bolehkah kita berdoa atau sebaiknya ketika sujud terakhir? Pak, kalau kita sholat berdoa di saat sujud lebih utama, Pak. Karena Rasulullah mengatakan itu waktu yang sangat ijabah. Atau Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu di saat dia sedang sujud, Masya Allah. Dan juga Rasulullah menganjurkan banyak berdoa sebelum salam. Setelah tahiyat, kata Rasulullah, banyak-banyak berdoa di waktu itu, karena itu waktu mustajab. Ataupun seadapun setelah sholat, kata Ibnu Qayyim, maka hendaknya setelah dikir. Setelah selesai dikir baru berdoa. Namun Rasulullah jarang berdoa setelah sholat. Seringnya Rasulullah berdoanya itu di waktu sholat, terutama di waktu sujud dan sebelum salam. Bagaimana Ustaz cara mengatasi orang yang suka nonton TV? Kalau nonton TV-nya bagus, dakwah, silakan Pak. Yang berabe itu nonton TV-nya yang enggak-enggak. Acaranya ya begitu deh, enggak ada manfaatnya. Sinetronnya di situ perempuan. Iklannya yang lewat juga perempuan. Belum lagi acara musik-musik joget-joget dan yang lainnya. Enggak ada manfaatnya. Maka kita katakan kepada dia, kamu nonton TV itu apa sih manfaatnya buat kamu? Iya. Ingatkan dia untuk lebih menggunakan waktu yang lebih bermanfaat. Memang sayang sekali ya, televisi-televisi di sini kok senangnya yang enggak gitu Pak, acara-acaranya Pak. Bahkan lebih banyak merusak Pak. Itu yang punyanya apa enggak takut sama Allah ya? Iya. Terus juga apa namanya, pekerja-pekerjanya banyaknya orang Islam lagi Pak. Betul, kebanyakan orang Islam yang kerja di situ. Sudah gitu mereka enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan gimana lagi ini kerjaan saya. Ya subhanallah, Allah Subhanahu. Ya berarti kita kaum musliminnya jangan mengkonsumsi ya acara-acara TV seperti itu. Cukupkan dengan acara-acara TV yang dakwah, yang bermanfaat. Alhamdulillah ada kok zaman sekarang, tinggal beli parabola aja ada insyaallah. Ya. Daripada nonton yang enggak-enggak. Kalau kita berbangga dengan sunnah, boleh enggak Ustaz? Maksudnya kita berbangga dengan sunnah artinya kita merasa gembira dengan sunnah, boleh. Bedakan antara gembira dengan bangga. Kalau bangga itu saya bangga diri dengan kelebihan amal, ini enggak boleh. Tapi kalau saya merasa gembira dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang tanda keimanan. Kata Rasulullah, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan dia dan merasa sedih atau susah dengan keburukan dia, itu tandanya dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Maka kalau kita gembira dengan alhamdulillah saya bisa mengamalkan sunnah, ya itu tanda keimanan insyaallah. Ya. Baiklah Pak, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah mungkin. Zikir paling singkat yang bisa dibaca bila tidak sempat, kenapa enggak Sayyidul Istighfar aja Ustaz? Sebetulnya Pak, masalah ini silakan maunya yang mana. Tapi saya hanya menyebutkan tentang yang Rasulullah pilih yang ini. Kenapa Pak? Karena doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Sedangkan Sayyidul Istighfar itu masuknya doa masalah, doa minta. Masalah itu doa minta. Sedangkan Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati, itu doa ibadah. Dan para ulama mengatakan bahwa doa ibadah jauh lebih utama daripada doa minta. Kalau kita berbuatan tidak baik kepada orang tua, kemudian orang tua meninggal, gimana ya? Kita berbakti setelah ia wafat. Dengan pertama caranya banyak mendoakannya. Yang kedua bersedekah untuknya. Misalnya sedekah yang sifatnya jariah seperti bangunan masjid dan yang lainnya, niatkan untuk orang tua kita, mengalir pahalanya. Kemudian kita sambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita dahulu. Ya. Lebih utama mana Ustaz, dengar kajian di radio atau baca Quran? Kalau itu sifatnya ilmu, maka ilmu dan itu bermanfaat dan kita tahu ini halal dan haram, tentu itu lebih utama. Karena manfaatnya ilmu itu untuk diri kita dan buat orang lain. Tapi kalau kita baca Quran sambil kita mentadaburi dan mempelajarinya, itu juga lebih utama. Namun tentu Pak, belajar kepada guru lebih bagus daripada belajar sendiri. Ya. Bagaimana memberi nasihat kepada orang yang akhlaknya lebih mengutamakan kesombongan? Pak, sombong jangan dibalas dengan sombong. Udah biarin itu dosa buat dia. Berikan contoh yang baik buat dia, akhlak untuk tawadhu. Terkadang kita menasihati tidak harus dengan ucapan Pak, tapi dengan apa? Contoh perbuatan supaya dia malu. Iya. Untuk memulai berdoa sebaliknya mulai dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, bersalawat. Mohon contohnya. Ya, kita pertama sebutkan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Antal Azizul Jabbar, Antal Qawiyul Matin. Kemudian kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lalu kita berdoa sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Yeah. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kamu ikut kajian di mana-mana, biar enggak ujub, jawabnya gimana? Bilang, Alhamdulillah, Allah berikan kepada saya kemudahan, semoga saya istiqomah di atasnya. Iya. Agar sholat tidak diganggu iblis, bolehkah sebelum takbir berdoa dulu? Mana dalilnya? Yang diajarkan oleh Nabi, Pak. Rasulullah SAW kalau sedang sholat kemudian merasa diganggu oleh syaitan, beliau meludah ke kiri 3 kali dan berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Adapun membuat doa-doa sebelum sholat, ini butuh dalil dari Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di dalam sholat itu ada jin khusus yang mengganggu, namanya khinzib. Si khinzib ini memang tugasnya mengganggu orang sholat. Berarti kita harus lawan dengan cara yang tadi diantaranya, dengan cara berusaha untuk memahami bacaan-bacaan kita. Iya. Apa bedanya doa dan zikir, Ustaz? Doa itu minta kepada Allah, berdoa, bertadarruk dan memuji Allah. Sedangkan zikir itu adalah menyebut nama Allah dengan sesuai perintah Rasul, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Namun zikir ini termasuk salah satu doa, karena sudah kita sebutkan bahwa doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doa masalah, sedangkan zikir termasuk doa ibadah. Bolehkah kita dalam sholat mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Di zaman sahabat, di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang setiap kali baca surat ditutup Al-Ikhlas lagi, setiap rakaat begitu. Ketika ditanya oleh Nabi, dia berkata, aku cinta pada surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga. Sahabat ini ya tidak bermaksud mensyariatkan, tapi hanya sebatas apa? Saya suka, ada cinta kepada surat ini ya Rasulullah. Bukan berarti sahabat ini ingin membuat syariat baru, tidak. Beda kalau dia, sahabat ini, menganggap ini saya jadikan sebagai sunnah dalam Islam, tentu Rasulullah akan mengingkarinya. Tapi karena ketika alasannya karena saya cinta kepada surat ini, maka Rasulullah mengizinkannya. Maka dari itu, kalau bapak mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dengan keyakinan ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah. Karena kalau itu sunnah, tentu Rasulullah sudah contohkan dan para sahabat lain pun sudah contohkan. Ternyata yang melakukan hanya satu sahabat saja, sementara sahabat lagi tidak, lain yang lain tidak ada yang mencontohkannya. Iya. Maka dari itu, kalau bapak mengulang-ulang, karena memang bapak senang banget sama surat ini, memang jujur dari hati saya suka banget sama surat ini, silakan. Berarti itu bukan untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ini harus dipahami, Pak. Iya. Bedakan antara ini dan itu. Apakah ruqyah bisa mengobati hati? Bapak, sudah kita sebutkan tadi, baca Al-Quran itu mengobati hati. Jadi bapak bacalah Al-Quran untuk diri sendiri. Insya Allah itu obat untuk diri kita. Insya Allah biiznillah. Iya. Karena Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa, ya penyembuh. Iya. Bagaimana caranya agar kita selamat dari syahwat, terlebih saat masih lajang, banyak puasa? Apalagi lajang banyak puasa, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, faman lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang belum bisa menikah hendaklah apa? Puasa. Kalau memang dia belum kuat, belum mampu nikah, ya udah banyakin puasa aja udah. Puasa, ya, puasa Daudnya, puasa Senin Kamisnya. Itu insyaallah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia berpuasa kalau memang dia takut jatuh kepada zina dan syahwat. Ya. Pada zaman Rasulullah, para sahabat juga membaca syair di masjid, seperti dalam hadis Sa'id Musayyib. Sehubungan dengan ini, Syekh, sebagian ulama, sebagian orang mengatakan boleh melantunkan syair yang berisi puji-pujian nasihat. Pertama, Pak, sahabat ini hanya sekali-kali aja enggak kebiasaan. Itu pun juga Zaid bin Thabit ya ditegur oleh Umar. Lalu Zaid berkata, "Aku pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar." Syair Rasulullah sallallahu alaihi, tapi ia tidak mengingkarinya. Tapi Zaid tidak memperbanyak dan tidak menjadikan kebiasaan tiap hari. Sekali-kali saja. Bahkan Rasulullah mengatakan la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Lihat, bersyair boleh, tapi Rasulullah melarang terlalu apa? Sering bersyair enggak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syair boleh, tapi dengan syarat jangan memperbanyak. Makanya para sahabat bersyair di saat dibutuhkan saja, sekali-kali saja. Jadi perbuatan Hasan ini jangan dijadikan dalil untuk kemudian apa? Membiasakan syair di masjid. Justru Pak, di dalam Al-Qur'an itu masjid itu untuk apa? Untuk disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah menegur seorang sahabat, seorang Arab Badui yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Inna hadzal masjid la tasluh. Ya. Lidzalik, so, masjid ini bukan untuk itu. Wa inna ma huwa li dzikrillah wassalah. Tapi ia untuk zikir kepada Allah dan salat. Maka dari itu, Pak, berdalil dengan hadis yang seperti ini, yang sebagian sahabat melakukannya sekali-kali, kemudian dijadikan dalih untuk boleh terus-menerus, salah. Karena kita harus melihat perbuatan sahabatnya tersebut. Yang kedua, syair yang mereka dendangkan pun juga syairnya pertama bukan dengan lagu-lagu yang diindah-indahkan, sebatas hajaz, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Makanya akal Islam, kita harus melihat bagaimana praktek para sahabat dan para ulama dalam memahami hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita ikut operasi katarak yang diselenggarakan oleh bank konvensional, gimana Ustaz? Enggak tahu. Coba tanya sama yang lain. Kalau doa dalam sholat boleh pakai bahasa Indonesia apa enggak Ustaz? Terjadi ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat boleh dalam sujud. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita memperbanyak doa dalam sujud. Sementara tidak semua orang mampu berbahasa Arab. Dan Allah tentu Maha tahu. Iya. Maka kalau ada antum berdoa dan tidak mampu dengan bahasa Arab, saya enggak bisa. Saya ingin berdoa dari diri saya sendiri, Ustaz. Silakan. Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Pak, tahun baru adalah merupakan tahun yang sifatnya berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Bapak mengucapkan selamat tahun baru? Selamat ya dengan datangnya tahun baru. Padahal kan semakin datang tahun itu semakin dekat ajalnya, enggak, Pak? Sekarang kalau Bapak umurnya 50 tahun, sekarang Bapak umur 40 tahun. Datang tahun baru, berarti tinggal berapa tahun, Pak? 9 tahun. Harusnya yang benar begini, selamat dekat ajal ya. Diingetin dong supaya dia semakin banyak amal. Ya. Selamat tahun baru. Enggak ada manfaatnya, Pak, Bapak mengucapkan seperti itu, karena itu tidak akan mengingatkan dia sama sekali. Yang kita ingatkan kepada orang adalah supaya datangnya tahun baru ini sebagai dekatnya ajal kita. Hendaknya kalian bersiap-siap ya akal Islam dengan amalan soleh, bukan dengan berhura-hura. Kok semakin datang ajal kok berhura-hura gitu loh. Apa dia enggak ingat ya tentang ajal yang semakin dekat kepada dia? Allahu'alam, kita tutup. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.